perbedaan pendapat di kalangan salaf tentang turunnya ayat ini apakah di Makkah ataukah di Madinah. Ada 3 pendapat. Barangkali ada yang bisa menyebutkan. Pendapat pertama, apa yang disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, apa itu? Wahia awwalu suratin nazalat bil Madinah. Maka justru surat ini surat pertama kali yang turun di Madinah. Demikian pendapat beliau, menyatakan bahwa surat Al-Mutaffifin itu justru turun di Madinah dan bukanlah di Makkah. Malah justru surat pertama yang turun di Madinah. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Al-Imam Qatadah rahimahullah menyatakan bagaimana? Bahwa surat ini tergolong Madaniyah. Surat yang turun di Madinah kecuali 8 ayat saja. 6. Yang tergolong sebagai Makkiyah. Illa thamani ayat min qawlihi innal ladhina ajramu kanu ila akhiril ayah. Maka itulah yang turun di Makkah. Maka di sini beliau memilah. 6. Memilah bahwa sebagiannya Madaniyah, sebagiannya adalah Makkiyah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Al-Kalbi dan Jabir bin Zaid. 6. Rahimahumullah menyatakan bahwa nazalat baina Madinah wal baina Makkah wal Madinah, bahwa surat ini turun antara Makkah dan Madinah. 6. Allah Jalla wa'ala menyatakan pada ayat yang pertama, wailun lil mutaffifin. Makna wailun, kata al-imam, kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, kalimatu azab wa wa'id adalah merupakan kata yang berfungsi menunjukkan azab, menunjukkan tentang azab, dan juga tentang wa'id, menunjukkan tentang ancaman. Sehingga bisa dimaknai sungguh kecelakaan yang sangat besar. Besarlah kecelakaan yang akan menimpa kepada siapa? Al-Mutaffifin. Orang-orang yang melakukan kecurangan. Yang dijelaskan bahwa al-mutaffifin pada ayat yang kedua, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yang mana mereka itu adalah apabila menerima takaran dari orang lain, yastawfun, mereka minta untuk dipenuhi, untuk dipenuhi hak mereka, tidak boleh untuk dikurangi jika itu jatahnya. 6. Wa idza kaluhum, sebaliknya ketika mereka menakar, awazanuhum, ataupun mereka menimbang, pada ayat yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Yukhsirun, mereka justru mengurangi timbangan kepada saudaranya. 6. Ini kecurangan. Ketika pada gilirannya meminta untuk dipenuhi, tidak boleh sedikit pun, tidak rela untuk dikurangi. Ketika bagi orang lain dia merugikan sewenang-wenang. 6. Ini al-mutaffifin. Kalaulah mungkin sebagian kita memahami bahwa ayat ini terkait dengan takaran atau timbangan yang realita. Timbangan, takaran, mengukur barang, berapa beratnya dan sebagainya. 6. Maka mereka lakukan dengan bentuk kecurangan tadi. Maka ternyata ayat ini bukan hanya terkait pada timbangan atau takaran yang real. Tetapi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bisa dikiaskan dengan bentuk yang lainnya. 6. Sebagai contoh misal adalah seorang suami yang menuntut istrinya untuk diberikan haknya secara sempurna dan tidak meremehkannya sedikit pun. Tapi ketika dia menunaikan hak dari istrinya, dia meremehkan dan tidak memberikan yang menjadi haknya. Dan demikian pula sebaliknya. Demikian pula contoh lain, kaitannya orang tua terhadap anaknya. 6. Orang tua menginginkan anak tadi menjadi anak yang soleh. 6. Tetapi hak anak tadi tidak dipenuhi. 6. Dari sisi pendidikannya dan yang lainnya, maka ini sesuatu yang tidak seimbang. 6. Maka kata beliau bisa masuk kategori pada ayat ini, wailun lil mutaffifin. 6. Berikutnya ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. 6. Tidaklah mereka itu atau orang-orang itu yadhunnu menyangka atau mengira. Ditunjukkan kata demi kata seperti ini berfungsi untuk kalian mengingatnya. Sehingga ketika tiba nanti suatu saat kata yang sama teringat bahwa dulu pernah disebutkan bahwa maknanya kata ini demikian. Maka tatkala disebutkan kata ini demikian artinya, kata ini demikian artinya, maka segera antum ingat baik dengan cara menulisnya ataupun dengan cara ingatan selama ikatan itu adalah kuat. 6. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan tidaklah mereka itu menyangka yadhunnu annahum mab'utsun, bahwa mereka itu mab'utsun, mereka itu akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, yang mana kejadian itu adalah pada hari yang besar. Di hari yang besar maksudnya adalah yaumul qiyamah. 6. Bagaimana disifatkan hari yang besar itu di dalam Al-Qur'an? Sudah disebutkan beberapa ayat pensifatannya dengan ungkapan bahwa hari itu adalah hari yang besar, hari itu adalah hari yang sulit, hari itu adalah hari yang tidak mudah. Mungkin ada yang mencatat waktu itu. Siapa yang bisa menjawab? Saya bantu. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Hajj yang menyatakan, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Surat Al-Hajj pada ayat yang pertama. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah syai'un azim. Suatu kejadian yang sangat besar. Maka penyebutan semacam ini penunjang untuk memahamkan kita lebih jauh lagi tentang kaitannya ayat kelima surat Al-Mutaffifin tersebut. Liyaumin azim, hari yang besar itu bagaimana? Maka ternyata di dalam ayat Al-Quran disebutkan lain lagi penjelasannya. Salah satunya tadi, bahwa keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Syai'un azim. Disebutkan lagi pada surat lain, Al-Mudatsir, ayat yang ke-10. Alal kafirina ghairu yasir. Ini kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memperluas penjelasannya. Dengan perluasan penjelasan tadi semakin memberikan faedah kepada kita. Tadinya satu ayat surat Al-Mutaffifin ayat kelima tersebut liyaumin azim. Kita tahu maknanya bahwa itu adalah hari yang besar. Kita tahu bahwa maknanya adalah hari kiamat. Tetapi setelah dijelaskan, maka kita dapati sekian bukti ayat dalam Al-Quran, pengungkapan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya. Di ayat Al-Mudathir ke-10, alal kafirin, bagi orang kafir, maksudnya di hari itu, ghairu yasir, tidak mudah. Adalah hari yang sulit buat mereka. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dengan kafirin, orang kafir. Berarti orang mukmin tidak demikian. Mereka orang mukmin akan mengalami kemudahan. Sebagaimana hadis menyebutkan akan dinaungi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Di hari itu yang tidak mendapatkan naungan lainnya. Ini diantara bukti-bukti hadis sahih yang menunjukkan di muliakannya, diistimewakannya hamba-hambanya yang beriman di hari-hari yang sulit. Ayat berikutnya surat Al-Qamar ayat yang ke-8. Yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Orang-orang kafir menyatakan hadza yaumun asir. Ini hari yang sulit, hari yang berat. Naam. Setidaknya sudah kita dapatkan 3 ayat. Syai'un azim, ghairu yasir, yaumun asir. Naam. Surat Al-Hajj, Surat Al-Mudathir, Surat Al-Qamar. Naam. Ilmu apa bukan seperti ini? Ilmu. Naam. Jadi kita tidak terpaku dengan ayat. Satu ayat terhenti di situ. Itulah maknanya. Tetapi kemudian berkaitan dengan ayat lainnya. Dengan itu memberikan manfaat kita dari sekian sisi. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma, hari. Maksudnya hari itu. Yaumul qiyamah. Yaqumun nas. Manusia yaqum. Apa makna yaqum? Qama yaqumu, berdiri. Li rabbil alamin. Menghadap rabbul alamin. Rabb, pemilik alam semesta ini. Naam. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala huma ketika baca ayat wailul lil mutaffifin sampai pada ayat yang ke-6 yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, baka, beliau menangis. Hatta saqata, sampai beliau terjatuh. Menangis. Karena terbawa. Naam. Dengan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat itu. Memahami. Sehingga menangis karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana celakanya al-mutaffifin sampai Allah sebutkan siapa mereka. Kemudian nantinya akan diadili, akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Suatu masalah yang besar bagi orang-orang yang memahami ayat Al-Quran. Menangis itu bukan menangis buatan, tetapi menangis karena terdorong dari jiwanya. Itu yang perlu bagi kita. Sudahkah kita sampai baca ayat Al-Quran, kemudian bisa seperti apa yang dilakukan oleh sahabah dan generasi mulia kita. Nah, maka perlu kita tersentuh. Nah, hati kita dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan, jika kita belum bisa tersentuh, maka perlu kita introspeksi. Nah, atau mungkin karena faktornya tidak paham terhadap ayat Al-Quran. Nah, sehingga kita bagaimana mau tersentuh untuk sampai kemudian pada tingkatan menangis ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu ciri atau sifat orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu apa zadathum imana, jika atau tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, tuliyat alaihi ayatuna nam zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Nah, demikian beliau menangis sampai terjatuh. Wamtana'a min qira'ati ma ba'dahu, dan beliau cegah untuk dibacakan ayat yang sesudahnya. Nah, karena beliau masih menahan diri, masih mengatasi terhadap apa yang telah beliau resapi sampai menangis tadi. Kemudian beliau menyatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia akan berhadapan dengan Allah rabbul alamin, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang mana ukurannya hari di akhirat nanti 50,000 sanah, 50,000 tahun. Satu hari di sana, satu hari di dunia, senilai 50,000 sanah, 50,000 tahun di sana. Faminhum man yablul araq ka'baihi, maka ada di antara mereka yang ditenggelamkan keringatnya, ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kakinya, kedua mata kakinya. Wa minhum man yablugh rukbatai, ada yang ditenggelamkan mereka sampai kedua lututnya, mulai agak tinggi dari bawah. Dan ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke dua telinganya. Nah, sampai-sampai salah seorang di antara mereka ditenggelamkan sampai ke tiris dari kedua matanya. Kama yaghibud difda, sebagaimana tenggelamnya seekor katak. Nah, demikian disebutkan pada riwayat ini. Riwayat lain, kalau tadi melalui jalan Ibnu Umar, berikutnya dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaqumu miqdaru 300 sanah. Kadarnya atau nilainya di hari itu 300 tahun. Satu hari di sana nilainya seukuran 300 tahun di dunia. Sampai-sampai Ibnu Abbas menyatakan, wa yahunu 'alal mu'minin qadru salatihim al-fariidhah. Menyamai senilai bagi orang-orang mukmin adalah seukuran salat wajibnya mereka. Seorang salat wajib tidak lama, ya. Nah, seperti itulah ukuran seseorang hidup di dunia dibandingkan di akhirat nanti. Seperti layaknya seseorang sholat fardu. Nah. Yang senada pula disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ini bukti yang ketiga, innahu la yukhaffaf 'anil mu'min hatta yakunu akhaffa alaihi min salatil maktubah yusalliha fid dunya. Sungguhnya diringankan bagi orang mukmin, orang yang beriman, sampai atau sehingga lebih ringan baginya dibandingkan salat maktubah, salat yang wajib, yusalliha fid dunya, yang dia lakukan salat tadi di dunia. 6. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nilai hari di sana jauh perbedaannya dengan sangatlah jauh dibandingkan di dunia ini. Disebutkan sisi lain tentang makna annas, yauma yaqumun nas, yang selama ini kita tahu bahwa annas di situ adalah manusia. Ada pula yang menafsirkan annas di situ adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dengan itu maknanya malaikat Jibril alaihissalam menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi kata Ibnu Jubair, penafsiran yang semacam ini adalah bu'dun, sangatlah jauh. 6. Sehingga kembali kepada makna asal bahwa annas yakni manusia. Maka semacam tadi disebutkan ada yang menafsirkan Jibril alaihissalam, sengaja disampaikan seperti itu supaya suatu saat ketika kita dapati ada yang menafsirkan seperti itu, kita sudah tahu, dulu sudah pernah kita pelajari. Nah, kalau ada yang menafsirkan seperti itu, maka telah dikomentari oleh salaf, yakni Ibnu Jubair, bahwa hal yang semacam ini apa? Bu'ud. Bu'ud itu jauh. Nah, sehingga cukuplah dengan riwayat-riwayat yang sudah kita dapatkan dari riwayat yang sudah jelas dalam Sahih Muslim, demikian pula dari Sahih Bukhari dan yang lainnya. Berdasarkan dari kata yaqum, yauma yaqumun nas, di hari itu manusia berdiri. Maka di sini manusia tadi berdiri menghadap Allah Jalla wa'ala, haqirun, dalam keadaan yang hina. Di hadapan Allah Jalla wa'ala yang maha agung, yang maha besar. Dari situ kemudian para ulama membahasnya, adapun berdiri manusia kepada manusia yang lainnya, maka di sana adanya perbedaan dan pendapat di kalangan para ulama. Sebagiannya membolehkannya, sebagiannya melarangnya. Berdiri manusia kepada manusia yang lainnya. 6. Telah diriwayatkan bahwa Ja'far bin Abi Talib. 6. Nabi SAW berdiri menyambut Ja'far bin Abi Talib. Dan beliau merangkulnya. Diriwayatkan demikian. 6. Dengan riwayat itu menunjukkan berdirinya Nabi menyambut terhadap keberadaan siapa? Ja'far. Riwayat yang kedua, berdirinya Talhah menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik. Peristiwa di boikotnya atau di hajar keberadaan tiga orang yang tidak ikut peperangan bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Nah, masing-masing beralasan dengan alasannya. Setibanya pulangnya Rasul dari Tabuk, kemudian dihajar oleh Rasul SAW selama 50 hari. Nah, sampai turunnya ayat Al-Quran. Naam, salah satunya adalah Malik Ka'ab bin Malik. Naam. Peristiwa itu masyhur dalam sejarah dan tersebut dalam hadis yang sahih yang antum bisa murojaah kembali dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dikatakan hadis terpanjang tentang peristiwa ini. Naam. Maka ketika turun ayatnya diterimanya taubat ketiga orang tadi, salah satunya Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik menemui Rasulullah SAW yang di saat itu sedang bersama para sahabat. Maka tiba-tiba yang mendahului untuk menyambut kedatangan Ka'ab bin Asyraf tadi adalah Talha. Maka menunjukkan Talha tadi berdiri menyambut kedatangannya. Nah, bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, sabda Nabi SAW kepada kaum Ansar. Ketika datangnya Sa'ad bin Mu'ad. Ini semacam ini perlu dicatat, penting. Nah, pendalilan bagi yang berpendapat bolehnya menyambut, berdiri untuk menyambut kedatangan. Seorang tentunya pada kondisi-kondisi tertentu. Maka bukti yang ketiga, apa yang beliau katakan kepada kaum Ansar ketika munculnya kedatangan Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian kepada pimpinan kalian. Ila sayyidikum. Di sisi lain, pendapat yang melarangnya adalah apa yang disebutkan, barang siapa yang ingin diberikan kabar gembira, di mana dia berdiri untuk manusia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Naam. Falhasil, di sana terjadinya khilaf, tentunya berdirinya seseorang untuk menyambut kedatangan tadi dengan tujuan yang memang dibolehkan di dalam syariah. Nah, ini jika dikaitkan kata yaqum, maka di sana berdiri. Yang tadi maknanya adalah berdiri manusia tadi menghadap Allah Rabbul Alamin, maka dikaitkan pula bagaimana ketika manusia berdiri kepada manusia yang lainnya. Naam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itulah ayat yang ke-6. Berikutnya kita melangkah pada ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Yang diterjemahkan, sekali-kali janganlah, yakni berbuat curang tadi. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang fujjar, orang-orang yang durhaka itu, lafi sijjin, adalah tersimpan di dalam sijjin. Berkata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, sing melihat tafsirnya, yaqulu ta'ala Allah Jalla wa'ala menyatakan, kalla inna kitabal fujjar. Wahada syamilun likulli fajirin. Maka ayat ini syamil, mencakup. Mencakup itu menyeluruh. Likulli fajir. Bagi setiap orang yang fajir. Fajir bentuk mufrad atau tunggal. Sedangkan jamaknya fujjar. Jamaknya adalah fujjar. Kalla inna kitabal fujjar. Sehingga beliau katakan, hadza syamilun likulli fajirin. Ini mencakup pada setiap orang yang fajir. Orang-orang yang durhaka. Min anwa'il kafarah. Dari jenis-jenis kekufuran. Maka di antara bentuk-bentuk amal kefajiran, 6. Itu adalah dari jenis-jenis kekufuran. Sehingga semua orang yang durhaka, maka dikatakan fujjar, baik dia orang kafir, maupun munafik, maupun fasik. Sehingga beliau katakan, min anwa'il kafarah wal munafiqin wal fasiqin. Baik mereka itu dari jenis orang-orang kafir, maupun munafiqin, orang-orang munafik, dan juga al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Naam. Lafi sijjin. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam sijjin. Ke dalam sijjin. Kita bahas terlebih dahulu ayat ke-7 ini lebih luas lagi. Kalau kita sudah tahu maknanya secara globalnya, maka kita bahas, kita kupas lebih lanjut. Allah Jalla wa'ala menyatakan kalla. Alaysa kadzalik? Kalla. Kita dapati kalla itu pada ayat ini atau kita dapati pada sekian ayat dalam Al-Quran. Pada sekian ayat Al-Quran. Menurut para ulama bahasa Arab, bahwa kalla itu mengandung rad'un wa tambihun. Rad'un itu maknanya penolakan. Tambih adalah maknanya menakut-nakut apa peringatan. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa kalla jika terdapat di dalam Al-Quran, maka memiliki sejumlah makna. Bukan hanya satu makna tadi saja, tetapi memiliki sejumlah makna sesuai dengan konteksnya. Terkadang, kata beliau, huruf kalla itu untuk menakut-nakuti dan melarang. Sehingga seperti tadi, rad'un wa tambih. Untuk menolak, untuk juga memberikan peringatan. Terkadang pula bermakna artinya benar-benar. artinya adalah benar-benar. Terkadang pula memiliki makna yang lain, sekali lagi sesuai dengan konteksnya. Nah, maka dari sini kita dapati pelajaran kata galla memiliki sekian makna. Di antaranya adalah dalam rangka untuk menolak, dalam rangka untuk menakut-nakuti, dalam rangka pula untuk melarang, mencegah, memberikan peringatan, terkadang pula dalam rangka untuk menguatkan suatu perkara atau suatu masalah. Benar-benar, galla, Maka kaitannya dengan ayat ketujuh ini bagaimana? Sehingga dimaknai galla sungguh benar-benar. Galla inna kitab al-fujjar. Sungguh benar-benar kitabnya orang yang kafir. Kitab al-fujjar, kitabnya, catatannya orang kafir. Lafi sijjin, tersimpan di dalam sijjin. Berarti mengandung makna yang mana? Makna benar-benar. Sungguh benar-benar Allah menegaskan bahwa kitabnya orang kafir itu tersimpan di dalam sijjin. Maka kita bertanya, apa makna sijjin? Beberapa penafsiran yang nampaknya juga perlu diberikan catatan, bahwa apa yang disebutkan oleh Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah, sijjin sakhratun tahtal ardis sabi'ah. Batu besar yang sangat keras, sakhrah, yang berada di bawah lapisan bumi ketujuh. Sakhrah tahtal ardi as-sabi'ah. Batu karang, batu besar yang sangat keras, yang berada di bawah lapisan bumi ketujuh. Menunjukkan bahwa bumi memiliki tujuh lapisan. Maka si jin ternyata masih dibawanya lagi. Tuklab fayuja'al kitabul fujjar tahtaha. Maka dibaliknya tadi dijadikan catatan al-fujjar, catatan orang-orang kafir berada di sana. Termasuk ini pendapatnya Ibnu Abbas, termasuk pendapatnya Qatadah, demikian pula Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, dan yang lainnya. Pendapat yang lain, apa yang disebutkan oleh Ka'ab, tahtaha arwahul kuffar, tahta khaddi iblis, di bawahnya ruh-ruh orang kafir berada di bawah pipinya iblis. Juga dikatakan oleh beliau pula, sakhratun sauda tahtal ardis sabi'ah. Ini semakin melengkapi dari sekian perkataan salaf, batu karang atau batu besar yang hitam yang berada di bawah lapisan bumi ketujuh, maktubun fiha ismu kulli syaitan, tertulis padanya nama setiap syaitan. Tulqa anfasul kuffar indaha, dilemparkan jiwa-jiwa orang kafir padanya. Semua masih perkataan Ka'ab tadi. Nah, itu semakin memahamkan kita apa itu sijjin. Nah, batu besar yang sangat keras yang berada di bawah lapisan bumi ketujuh, tertulis padanya nama setiap syaitan yang akan dilemparkan jiwa-jiwa kufar di kesana. Nah, dan juga perkataan yang lainnya yang senada, maka nampaknya cukup dari apa yang telah disebutkan. Jika bisa ditambahkan, adanya riwayat menyebutkan tentang ayat ini, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin, inna rauhal fajir idha qubidat yus'adu biha ila sama. Sungguh ruhnya orang fajir jika sudah dicabut, yus'adu biha ila sama, maka akan dinaikkan ke langit. Fata'bas sama antakbalaha, maka langit menolak untuk menerimanya. Summa yuhbitu biha ilal ardi, kemudian diturunkan lagi ke bumi. Fata'bal ardu antakbalaha, bumi pun enggan, bumi pun menolak kedatangannya. Fadadkhulu fi sab'i aradin, maka masuklah dia pada tujuh bumi. Thumma yuntaha biha ila sijjin, kemudian berakhir padanya di tempat yang namanya sijjin. Wa huwa khaddu iblis, dan dia itu adalah pipinya iblis. Fayakhruju laha min sijjin min tahti khadli iblis raqqun, maka keluarlah jiwa atau ruh tadi dari si jin, dari bawahnya pipinya iblis, rakun. Nah, satu hal yang tipis atau lunak. Fayarqumu fayudak tahta khadda iblis, maka ditulislah dan diletakkan dia di bawah pipinya iblis. Naam. Pendapat yang lain menyebutkan darbun masalun wa isyaratun ila anna Allah ta'ala yaruddu a'malahum allati dhannu annaha tanfa'uhum. Ini sebagai suatu permisalan. Nah, kepada apa yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikembalikannya amalan tadi, apa yang mereka kira itu bermanfaat. Maka sama sekali tertolak di sisi Allah jalla wa'ala dengan sebab perbuatan kefajiran yang mereka lakukan. Itulah makna sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kemudian ayat yang ke-8, wama adraka ma sijjin. Wama adraka, sering kita dapati pada sekian ayat Al-Quran. Tahukah kamu ma sijjin, apakah sijjin itu? Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, setelah Allah sebut ayat yang ke-6 tadi, summa fassara dzalik, kemudian Allah Jalla wa'ala menafsirkannya biqaulih, dengan firman-Nya, wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum, ay kitabun madzkurun fihi a'malahum al-khabithah. Kitab yang tertulis padanya amalan-amalan yang keji, amalan-amalan yang jelek. Wasijjin, dan sijjin kata beliau, al-mahallu dayyiq, ad-dangka, ad-dangku, al-mahallu dayyiqu, ad-dangku, suatu tempat yang dayyiq, yang sempit. Dangku juga sempit maknanya, sehingga saling maknai satu dengan lainnya. Ad-dayyiq sama dengan ad-dangku. Kita dapati di dalam Al-Quran, ma'isyatan dangka, penghidupan yang dangka, penghidupan yang sempit. Maka sijjin al-mahallu dayyik ad-dangku. Sijjin diddu, beliau masih melanjutkan, sijjin diddu illiyin, bahwa sijjin itu diddu, lawan dari illiyin, yang nanti kita akan ketahui Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang siapa mereka al-illiyin. Maka sijjin lawan dari illiyin. Apa illiyin? Alladhi huwa mahallu kitabil abrar, yaitu tempat catatan al-abrar, orang-orang yang baik. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penyebutannya tentang al-illiyin. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa ma adraka, kata yang semacam ini fungsinya untuk memperbesar masalah, untuk memperbesar perkara, agar masing-masing dari hambanya itu perhatian bagaimana akibat orang-orang yang fajir, sehingga Allah ulang, wama adraka kama sijjin. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, memperbesar urusan sijjin bukan karena kemuliaan dan ketinggiannya. Wama adraka kama sijjin, seperti halnya al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Maka Allah sebutkan, wa ma adraka ma sijjin, disebutkan, diperbesar masalah ini bukan karena kemuliaan dan ketinggiannya, perhatikan, tapi karena kerendahan dan kehinaannya. Nah, ini juga ilmu. Nah, supaya kita mengetahui makna wa ma adraka, sisi lain setelah tahu maknanya, memperbesar tadi bukan untuk memuliakan, untuk disanjung, untuk ditinggikan kedudukannya, tapi karena kerendahan dan kehinaannya. Ilmu apa bukan? Ilmu. Nah, kalau kita tidak jelaskan seperti ini, tidak sampai ke sana berpikir kita. Nah, wama adraka ma sijjin. Maka kitab yang berikutnya ayat yang ke-9, kitabun marqum. Kitabun marqum. Kitab yang marqum. Atau sebelum kita melangkah pada ayat yang ke-9, masih berkaitan dengan sijjin, ingin saya berikan manfaat apa yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah. Ada yang berpendapat bahwa sijjin laisa arabian, bukan kata dari kata bahasa Arab. Naam. Tapi hal itu terbantahkan. Bagaimana terbantahkan? Laisa minal Qur'an ghairu arabi, bahwa tidak ada satu kata dalam Al-Qur'an yang bukan bahasa Arab. Ya. Jika ada pendapat menyatakan bahwa sijjin itu lafaz bukan Arabian, bukan bahasa Arab, maka terjawab dan telah dijelaskan oleh beliau katanya sebelumnya bahwa laisa fil Qur'an ghairu arabi, tidak ada dalam Al-Qur'an kata yang bukan bahasa Arab. Nah. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Marqum artinya maktub. Marqum artinya tertulis. Nah. Tertulis di sini la yuzadu fihim ahad wa la yunqas minhum ahad. Tidak ada seorang pun yang menambahkannya. Tidak ada seorang pun yang menguranginya. Artinya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan juga tidak ada perubahan. Maka itulah yang dikatakan kitabun marqum. Maka disebutkan kitabun marqum, kitab yang tertulis tadi. Kitab ini tidak kembali kepada si jin, tetapi kembali kepada kitab yang ada di dalam firman-Nya. Kitab yang dimaksudkan di sini bukan kembali kepada si jin, tetapi kitab yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya ayat yang ke-10. Wailun yawma idin lil mukadzibin. Wailun yawma idin lil mukadzibin. Wailun sudah dijelaskan maknanya pada awal ayat. Wailun lil mutaffifin. Kalimatu azabin. Wa wa'id merupakan kata yang mengandung azab dan mengandung ancaman. Maka tidak perlu pengulangan lagi. Wailun yauma idin, kecelakaan yang begitu besarlah. Yauma idin, di hari itu atau di saat itu. Lil mukadzibin, bagi mereka yang mendustakan. Maka apabila kita amati, kita perhatikan pembicaraan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala sejak awal surat sampai terakhirnya, semuanya berkaitan tentang hari pembalasan. tentang hari pembalasan. Nah, maka Allah akan mengancam kepada mereka yang mukadzibin, yang mendustakan tentang hari pembalasan. Allah ancam dengan kecelakaan, kebinasaan. Nah, yang mana mereka tidak akan bisa lurus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka al-mukadzibin, mereka tidak akan mungkin akan lurus di atas syariatnya Allah. Dengan itu kita bisa simpulkan, orang yang lurus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman terhadap hari pembalasan. 6. Al-iman bil yaumil akhir. Keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman, tepatnya pada urutan yang kelima. Itu salah satu bentuk atau sikap lurusnya orang-orang yang beriman. Ketika dirinya telah beriman kepada hari tersebut. Dikarenakan seseorang yang tidak mau beriman terhadap hari akhir, atau dengan kata lain dia mendustakan, dan dia hanya mengimani terhadap kehidupan dunia, maka dia akan tidak akan mempedulikan apa yang akan terjadi sesudahnya. Sehingga apa yang menjadi dampaknya, dia tidak akan beramal untuknya. Untuk apa dia berbuat baik? Kalau memang setelah kehidupan ini selesai, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari berbangkit. Sehingga dia mau berbuat sesukanya, sewenang-wenang. Dia mau berbuat dinilai orang positif ataupun negatif, semaunya. Semau hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak ada keimanan kepada hari akhir. Sehingga dia layaknya binatang yang sewenang-wenang, bersenang-senang, dan dia makan seperti binatang itu makan. Padahal justru neraka itu sebagai tempat kembalinya. Oleh karenanya, itulah yang menjadi sebab mengapa Allah subhanahu wa ta'ala selalu kaitkan nu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di sekian ayat, di sekian hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selalu keimanan kepada Allah Jalla wa'ala dikaitkan kepada hari akhir. Keimanan kepada Allah pada permulaannya, keimanan kepada hari akhir di akhirnya. Nah, maka orang yang mendustakan, maka dia tidak akan mungkin beramal untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena amalan itu dibangun di atas akidah. Maka jika di sana tidak ada akidah, bagaimana dia akan beramal? Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang berikutnya, ke-12, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ, tidak ada yang mendustakannya, tidak ada yang mendustakan terhadap hari akhir, إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ, melainkan setiap orang yang mu'tad, yang melampaui batas. 6. Asim, dan juga dia berdosa. Melampaui batas dari sisi perbuatannya, dan penuh dosa juga dari sisi ucapannya. Nah, وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Allah katakan asim, artinya orang yang banyak melakukan dosa. Nah, Asim adalah bentuk kata lebih dari kata ismun. Maka karena dia banyak melakukan dosa dikatakan sebagai asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ayat ke-13 sekaligus sebagai penutup pada kajian siang hari ini. Allah Jalla wa'ala menyatakan, idza tutla alaihi ayatuna, tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, nam qala asatirul awwalin. Maka dia menyatakan, asatirul awwalin, ini dongengan orang-orang yang terdahulu. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita dapatkan faedah pula mengapa Allah katakan idza tutla, jika dibacakan. Tutla dari kata tala, tala membaca, bentuk kata aktif. Tutla bentuk pasifnya, dibacakan. Menunjukkan, kata beliau, orang ini tidak pernah berpikir untuk membaca ayat-ayat Allah. Tetapi ayat-ayat itu dibacakan kepadanya. Menunjukkan dengan kata tutla, orang ini tidak pernah berpikir untuk membaca ayat-ayat Allah. Tetapi yang terjadi apa? Tutla dibacakan kepadanya. Faedah apa bukan? Faedah ya. Kalau kita cuma tahu terjemahnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, tidak bisa, tidak terfikir sampai ke sana kita. Tapi dengan penjelasan para a'immah, maka kata beliau, orang ini tidak pernah berpikir untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dia akan memahami? Baca saja tidak pernah. Terbetik, terfikir saja tidak. Bagaimana akan tersentuh? Sampai dibacakan pula, itu responnya bukan positif. Apa responnya? Asatirul awwalin, itu cerita-cerita dulu. Tanggapan, komentar terhadap ayat Allah, mereka katakan asatirul awwalin. Itu kalimat atau ayat-ayat tentang cerita-cerita dulu. Asatir, jamaknya usturah. Asatir itu kata dalam bentuk jamak, tunggalnya adalah usturah. Apa usturah? Perkataan yang disebutkan untuk menghibur dan tidak memiliki hakikat dan asalnya. Atau bahasa kita dongeng ya. Cerita yang belum karuan benernya. Cerita untuk meninak bubukkan supaya tertidur. Itu namanya asatir, jamaknya. Bentuk tunggalnya usturah. Ini tanggapan atau respon orang kufar. Orang yang enggan memahami ayat-ayat Allah. Dia komentari Al-Quran itu asatirul awwalin. Cerita orang-orang terdahulu. Yang tidak memiliki hakikatnya. Atau tidak memiliki asalnya. Nah. Padahal Allah katakan Al-Quran itu bagaimana? Allah mensifati Al-Quran itu bagaimana? Sebutkan dalam surat Qaf ayat ke-37. Jika ingin tahu bagaimana Allah mensifatkan Al-Quran, bacalah ayat itu. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada Al-Quran itu, la zikra, terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang punya akal. Au alqas sam'a, atau dia gunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Nah. Maka Al-Quran adalah perkataan yang paling dalam dan paling kuat pengaruhnya terhadap hati. Sehingga ketika seseorang tidak sampai bisa tersentuh, maka perlu diperiksa hatinya. Kenapa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tadi tidak sampai ke dalam hatinya, bahkan sampai pada tahapan menganggapnya dongengan orang-orang terdahulu yang diucapkan oleh wanita-wanita tua yang telah renta dan sama sekali tidak memiliki hakikat dan kebenarannya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk kita sama-sama kembali kepada Al-Quran, kita kembali memahaminya, merenungkannya, sampai pada upaya bisa meresapi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk yang menuntun kita dalam kehidupan ini untuk bisa kita mati dalam keadaan yang baik, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.